كان الجماعة دي بقى من الناس لو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكيف قال صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين أنزلنا أن الله رحمه ليلة واحدة وهم أهل السنة والجماعة فمريكا دل أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد أضل وابتلع siapa yang tidak mengambil dari mereka maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah adalah sesat wa dhalalatu wa ahluha fin nar kesesatan dan pelakunya tempatnya di dalam neraka ya. Nah, di sini ucapan Imam Al-Barbahari setelah menjelaskan wajibnya mengikuti al-jamaah dan fondasi al-jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tekankan, "Faman lam ya'khudz anhu," siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para sahabat, "faqad dhalla wa bada'," maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. "Wa kullu bid'atin dhalal," dan setiap bid'ah adalah sesat. "Wa dhalalatu ahliha fil nar," dan kesesatan dan pelaku kesesatan itu atau ahli pengikut kesesatan itu di dalam neraka. Baik, ini ucapan beliau mengisyaratkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Wajibnya seorang muslim mengikuti jalan para ulama salaf, mengikuti jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, hukum yang beliau sebutkan, kata beliau, "Faman lam ya'khudz anhum," siapa yang tidak mengambil dari mereka, "faqad dhalla wa bada'," dia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Maka hal tersebut wajib sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Dan wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf itu sabit berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berdasarkan kesepakatan di kalangan para ulama bahwa wajib mengikuti jalan para ulama as-salaf. Adapun dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Ini yang disebut para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, dikatakan pahala untuk mereka radiyallahu ankum wa radu an. Pertama Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian disebut wa a'adda Allahu lakum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan disiapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Utama yang kedua. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tiga. Yang keempat, dzalikal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini disiapkan bagi orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. At-tabi'una lahum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka artinya siapa yang tidak mengikuti mereka, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Dia tidak diridhai oleh Allah, tidak disiapkan untuknya surga, dan tidak akan mendapatkan keberuntungan. Itu seharusnya. Karena itu dari ayat ini diambil istinbat oleh para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Apalagi Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan di ayat yang lain. Dalam surah Nisa ayat 115 yang kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak kepada yang petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu adalah para sahabat. Mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Ancamannya sangat berat. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. ونصله جهنم، dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Inilah ayat yang sangat tegas sekali menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti jalan para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala. Ya. Dan juga di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan para sahabat sebagai ukuran keimanan yang benar. Siapa yang beriman dengan keimanan mereka, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dalam firman yang Allah menyatakan, "Ain amanu bimithli ma amantum bih, faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Kalau mereka beriman, mereka orang-orang kafir itu beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, ya, maka sungguhnya mereka itu hanyalah berada dalam syiqaq. Perhatikan di sini, bagaimana dijadikan keimanan para sahabat sebagai ukuran keimanan yang benar, dengan itu dia dikatakan mendapatkan petunjuk. Menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam I'lamul Waqi'in beliau menyebutkan pendalilan lain dari ayat-ayat Al-Quran tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Ya, agak panjang kalau kita bacakan semua. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Nah, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah qarni, generasi. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tiga generasi dapatkan ujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Katakan sebaik-baik manusia. Dan kata Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muqeen, tidaklah disifatkan generasinya sebagai generasi yang paling baik secara mutlak. Semuanya ini menunjukkan mereka harus didahulukan dalam segala pintu kebaikan. Nah, dan mereka harus diikuti dalam segala pintu kebaikan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qallayna al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya." Hadis salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata, andai kata kami duduk sampai kami salat isya bersama beliau. Fajalasna, maka kami pun duduk, kata Abu Musa. Fakharaja alaina, kemudian keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Faqulna, atau faqal, maka beliau berkata, "Ma zaitum hauna?" Kalian masih di sini? Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kalian masih di sini?" Faqulna, kata Abu Musa, kami berkata, "Ya Rasulullah, qallayna ma'aka al-maghrib, thumma qulna najlis hatta nusalli ma'aka al-isha." Kata mereka, "Ya Rasulullah, kami salat bersamamu salat maghrib." Kemudian kami berkata, kami duduk sampai kami salat isya bersamamu. Maka beliau berkata, "Ahsantu wa asabtu." Kalian telah berbuat baik. Kalian telah berbuat baik dan telah benar. Wa rafa'a ra'sahu ila as-sama', dan beliau mengangkat kepalanya ke langit. Wa kana katsiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-sama', dan beliau sangat banyak mengangkat kepalanya ke langit. Apa lalu beliau berkata, "An-nujumu amanatun lis-sama'." Sungguhnya bintang-bintang adalah amanah para penjaga langit. "Faida dahabatin nujum atas sama amatu'at." Apabila bintangnya telah pergi, maka datanglah kepada langit apa yang dijanjikan untuknya. "Wa ana amanatun li ashabi." Dan saya adalah amanah penjaga para sahabatku. "Faida dahabtu ata ashabi ma yu'adun." Apabila saya pergi, maka datanglah kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuknya. "Wa ashabi amanatun li ummati. Faida dahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Dan para sahabatku adalah amanah penjaga umatku. Apabila mereka para sahabatku pergi, maka datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Ya. bagaimana pensifatan para sahabat sifatkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya sedemikian rupa, menunjukkan bahwa mengikuti jejak mereka adalah perkara yang wajibun muhaddamun lazim, perkara yang harus dan telah ditentukan. Nah, maka seluruh dalil ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para ulama as-salaf bukan bersifat alternatif, boleh pilih, boleh ikut, boleh tidak. Tapi hukumnya adalah wajib. Siapa yang tidak ikut di dalamnya, tidak mengikuti jejaknya para sahabat, maka hukumnya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, faqad dhalla wa ihtada. Dia telah sesat dan dia telah berbuat bid'ah. Karena itu, Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, beliau menukil ijma' di kalangan para ulama bahwa para ulama sepakat tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Dan kita semua tahu siapa Ibnu Qudamah, ahli fikih yang terkenal itu, yang sangat mengerti ucapan-ucapan para ulama di berbagai negeri dan zaman-zaman yang telah lalu, yang beliau menukil ijma' kesepakatan. Sebab beliau tidak mengetahui di kalangan para ulama yang dianggap ya, ada yang menyelisih tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Para sahabat Rasulullah adalah manusia pilihan, dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah adalah manusia pilihan. Nah, maka tentunya tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Taala kecuali mereka ini telah disiapkan untuk menjadi hujjah terhadap kaum muslimin. Karena itu, mengikuti jejak para ulama as-salaf, jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah perkara yang wajib. Karena itu kata Imam Al-Barbahari di sini, فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْكُمْ فَقَدَ ضَلَّ وَبْتَدَى. Siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالضَّلَالَةُ أَهْلُهَا فِي النَّارِ. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan kesesatan gampang pelakunya, tempatnya dalam neraka. Baik, sini kalimat siapa yang tidak mengambil dari mereka. Maksudnya tidak mengambil dari mereka, yaitu dia tidak mengambil dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum hukum secara keseluruhan. Iya. Hukum secara keseluruhan. Tidak mengambil dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Atau perkara yang disepakati oleh para ulama, dia tidak, para sahabat mereka tidak mengambilnya. Iya. Kenapa saya ingin seperti ini? Sebab ada sebagian ikhwah memahami terlalu sempit. Nah, tentang mengikuti jejak para ulama as-salaf atau mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, mungkin saya butuh memberikan penjelasan sedikit ya, supaya paham di sini apa makna kalimat Imam Al-Barbahari, siapa yang tidak mengambil dari mereka maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Yang datang dari sahabat itu ada tiga. Yang datang dari sahabat. Nah, kadang datang sesuatu dari sahabat, dan mempunyai dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, apakah itu umum maupun khusus? Umum maupun khusus. Iya. Kemudian yang kedua, ada sesuatu datang dari sahabat dan tidak mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ada datang dari sahabat dan menyelisihi na'. Yang ketiga ini sifatnya bukan seluruh, tapi pada sebagian para sahabat. Yang kedua juga mirip seperti itu. Rinciannya sebagai berikut, untuk lebih detailnya. Jadi yang pertama, ada yang datang dari sahabat, atau itu ucapan atau perbuatan, dan mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat sepakat di atasnya, dalam masalah ada ijtihad di dalamnya atau tidak ada ijtihad, maka yang seperti ini kita wajib mengikuti. Ini yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari, "Man lam ya'khudh ankum faqad dhalla wa ihtada." Siapa yang tidak mengambil dari para sahabat, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Nah, yang diinginkan adalah kesepakatan di kalangan para sahabat. Apa yang disepakati? Iya. Atau ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Para sahabat telah berpendapat, dari sebagian sahabat berpendapat seperti itu. Iya. Nah, maka yang seperti ini juga harusnya seorang muslim mengikutinya. Kemudian bentuk yang ketiga datang dari para sahabat, ucapan maupun perbuatan ada dalilnya. Tapi para sahabat sendiri berselisih dalam masalah tersebut. Sebagian para sahabat berpendapat begini dan sahabat yang lain berpendapat lainnya. Anggaplah misalnya seperti peristiwa Bani Quraisy. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yusalliyanna al-aqd ahadu illa fi Bani Quraisy." Jangan sekali-kali ada yang salat akad kecuali di Bani Quraisy. Ada yang ambil pemahaman secara lahiriah ini. Dikatakan bahwa kita harus salat di sana walaupun masuk waktu maghrib. Nanti masuk waktu maghrib mereka salat. Ada yang memahami tidak seperti itu maksudnya Nabi supaya kita segera saja misalkan di sana masih waktu asar kita sholat. Ya, kita tiba masih waktu asar dan kita sholat. Ya, kalau sudah keluar kemampuan ternyata terlambat sudah masuk waktu maghrib ya kita sholat asar. Makanya ada yang sholat asar di tengah jalan. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan dari kedua para sahabat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, kalau para sahabat khilaf dalam satu masalah maka kata beliau, ittifaq para ulama. Sepakat para ulama, tidak ada hujjah dalam perkataan sahabat di sini. Kalau mereka berselisih. Tidak ada hujjah dalam perkataan para sahabat kalau mereka berselisih. Jadi hujjah dipandang adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang datang dari sahabat, itu kadang tidak ada dalil dari Al-Quran dan sunnah secara nas menunjukkannya. Dan ini ada beberapa perkara. Pertama, ada suatu perkara yang diucapkan oleh para sahabat. Datangnya dari sahabat saya. Dari, misalnya dari Ibnu Mas'ud saya misalnya. Tapi ucapan ini tidak ada tempat ijtihad di dalamnya. Maka yang seperti ini hukumnya, seperti hukum ucapannya Nabi. Wajib diterima. Dari para sahabat, mempunyai hukum marfu. Iya. Seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari dalam riwayat Muslim. Dan sebenarnya di dalam Sahih Muslim itu riwayatnya secara marfu dari Nabi. Cuma Ad-Darqutni dalam Kitab Walil Zaman beliau menguatkan bahwa hadisnya marfu terhadap Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud berkata akan didatangkan pada hari kiamat neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam mempunyai 70 ribu tali setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Ini hadis ucapan Ibnu Mas'ud. Cuma apakah ini ucapan beliau dari ijtihad? Tidak mungkin beliau berijtihad dalam masalah yang berkaitan dengan masalah gaib. Tentunya beliau mengambil dari mana? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau seorang sahabat memberikan nasihat yang di belakang siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Seperti misalnya hadis Abu Hurairah yang dalam riwayat Muslim. Nah, di Kitab Salam, Imam Muslim meriwayatkannya. Di mana Abu Hurairah berkata, siapa yang memukul wazab? Siapa yang memukul wazabun? Wazabun dalam terjemahan kamu terlihat oke gitu. Artinya. Ya, cuman orang-orang Arab juga menyebut wazab itu cica. Jadi dari sisi bahasa perlu dirinci lagi. Saya enggak tahu persis apakah cica juga masuk di dalamnya atau tidak. Nah, yang jelas kata Abu Hurairah, siapa yang memukul wazabun satu kali pukul mati, maka pahalanya dapat 100. Yang pukul dua kali pukul mati, dapat 90. Dipukul tiga kali pukul mati, maka dapat 80. Ini ucapan Abu Hurairah. Hukumnya hukum apa? Apa? Dari mana Abu Hurairah menetapkan pahalanya sekian? Kalau bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hukum datangnya dari sahabat. Kita cari nas dari Al-Quran dan hadis, tidak ada nas. Misal itu. Cuma dari sahabat, ucapannya tidak datang ijtihad di sini, maka hukumnya hukum marfu. Sebab tidak mungkin para sahabat mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan masalah gaib, ya masalah pahala ataupun dosa kalau orang menanggung lakukan perbuatan tersebut, ya. Yang asalnya tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak mungkin itu para sahabat melakukannya. Baik, kemudian yang kedua, ada suatu perkara. Para sahabat sepakat. Tapi tidak ada nas. Dan para sahabat sepakat ya. Hadirlah. Nah, ada satu perkara dilakukan oleh para sahabat. Bagian para sahabat. Tidak ada nas. Dan tidak ada dari sahabat lain yang mengingkarinya. Ini dikenal di kalangan para ulama hadis fikih dengan nama ijma' sukuti. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada terjadi perselisihan apakah ijma' sukuti itu hujjah atau tidak. Nah, jumhur ulama usul fikih mengatakan hujjah, dan saya sendiri yang saya ketahui dari pembahasan ulama di dalam hal ini bahwa ijma' sukuti bukan hujjah. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, sesuatu tidak ada nas dan para sahabat sendiri berselisih. Ini tentunya tidak diterima di sini. Bukan hujjah ucapan sahabat ini. Bukan arti dia diterima, tapi bukan hujjah. Dia memakai hujjah kemudian menyesatkan yang berpendapat dengan pendapat lainnya. Nah, kemudian jenis yang ketiga yang datang dari sahabat, kadang ada suatu perbuatan atau ucapan sahabat yang menyelisih nas. Menyelisih nas. Dan ini tentunya kita beri udzur kepada sahabat ini, mungkin belum sampai kepadanya dari ini. Sebagaimana sebagian para sahabat dahulu ada yang membolehkan nikah mut'ah setelah Nabi meninggal. Nah, tapi setelah itu seluruh para sahabat ya, seperti yang dinukil dari Ibn Abbas dan lain-lainnya, itu sudah meninggal dalam keadaan mereka sudah melihat haramnya nikah mut'ah tersebut setelah sampai kepada mereka maaf. Maka kalau ucapannya berselisih dengan maaf yang didahulukan tentunya adalah maaf. Ya, dari uraian ini maka kita bisa memahami maksud dari perkataan Imam Al-Bahari, "Man lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada." Siapa yang tidak mengambil dari mereka, yang tidak mengambil dari sahabat secara keseluruhan, atau menyelisih kesepakatan para sahabat, menyelisih ijma'nya para sahabat, faqad dhalla wa ibtada, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, wa dhalalatu ahluha finnar. Kesesatan itu dan pelaku kesesatan tempatnya di dalam neraka. Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, kata beliau dalam poin yang keempat, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di sini tertulis radhiyallahu anhu. Kata Syekh Khalid di bawah asalnya rahimahullah dan diperbaiki karena yang dipakai oleh para ulama adalah membaca radhiyallahu anhu dan memakai rahimahullah itu pada selain para sahabat dari kalangan kaum muslimin. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La udra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakaha wala fi huda tarakahu hasibahu dhalal." فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع الأذن. Kata beliau dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada udur bagi seorang pun dalam kesesatan yang dia lakukan. Tidak ada udur bagi seorang pun dalam kesesatan yang dia lakukan. Hasibaha huda, dia menyangka itu adalah petunjuk. Sesat dia lakukan, dia sangka itu petunjuk. Tidak ada udur bagi dia. Wala fi huda tarakahu hasibahu dhalal. Dan tidak pula ada udur bagi orang yang meninggalkan suatu petunjuk, dia sangka petunjuk itu sesat, makanya dia tinggalkan. Jadi juga tidak ada udur baginya. Kenapa? Kata Umar, faqad bayyinatil umur, telah dijelaskan segala sesuatu. Wa thabatatil hujjah, dan telah thabit al-hujjah itu. Wa qata' al-udur, dan udur telah terputus. Ini ucapan Umar bin Khattab oleh Al-Hafiz kita, Syekh Khalid Rabdari, hafizahullah. Beliau menerangkan bahwa diriwayatkan ini, atar ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana Al-Kubra, dan ada keterputusan dalam sanadnya. Dan beliau sebutkan juga diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam As-Sunnah dari Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wadhalika anna as-sunnah wal jama'ah qad ahkama amra ad-din kullihi wa tabayyana al-hinaa fa 'ala an-nas al-ittiba'." Hal tersebut karena as-sunnah dan al-jama'ah telah diisytiqam dalam menetapkan, mengokohkan seluruh perkara agama. Dan telah nampak bagi manusia pada nas ittiba, maka atas manusia adalah ittiba mengikutinya. Nah, poin ini dibawakan oleh Imam Al-Bahbahari rahimahullah taala telah menjelaskan tentang Islam itu adalah sunnah. Kemudian beliau jelaskan tentang wajibnya luzumul jamaah. Maka beliau bawakan perkataan Umar bin Khattab bahwa tidak ada udzur bagi seorang yang melakukan suatu kesesatan, dia anggap itu petunjuk. Dan tidak pula udur bagi seorang yang meninggalkan suatu petunjuk, dia anggap itu kesesatan. Tidak udur baginya. Kenapa? Faqad bayyana fil umur, telah dijelaskan segala sesuatu. Wa sabatat al hujjah, dan hujjah telah tetap. Wa qata'a al udur, dan udur telah terputus. Iya. Udur telah terputus itu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Maka apabila telah diutus seorang rasul, maka artinya telah tegak hujjah bagi kaum tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunziraqum bihi wa man bala." Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini supaya saya memberikan inzar, peringatan kepada kalian dan siapa yang sampai kepadanya. Maka ini menunjukkan bahwa segala sesuatu telah dijelaskan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim, "Beliau wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun. Thumma la yu'minu bima jiktu bih illa kana min ahli an-nar." Kata beliau, demi yang jiwa berada di tangannya, tidak ada seorang Yahudi pun dan tidak pula seorang Nasrani yang mendengar saya diutus lalu dia tidak beriman terhadap apa yang saya bawa kecuali dia adalah penghuni neraka. Kecuali dia adalah penghuni neraka. Maka tidak ada uzur lagi. Perkara agama telah jelas, telah terang. Maka atas manusia untuk mempelajari agamanya. Untuk mempelajari agamanya. Nah, dan kalau tidak tahu, maka tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahui. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajidi, ya, beliau sebutkan ada perbedaan di antara orang yang hidup di tengah kaum muslimin melakukan suatu kesalahan. Dia hidup di tengah kaum muslimin. Hidup di tengah kaum muslimin, mampu bertanya, mampu mempelajari. Dia melakukan kesalahan ini tidak ada udur baginya. Beda dengan orang yang hidup di tengah orang kafir misalnya, atau hidup di satu tempat, dia tidak mampu untuk mempelajari agama, maka ini mendapatkan udur. Ini mendapatkan udur. Nah, jadi butuh dirinci masalah ini tentang masalah ada udur atau tidak. Tapi yang diinginkan di sini oleh Imam Al-Bahari, kejelasan perkara. Kata beliau setelahnya, وَدَارِكَ أَنَّ السُنَّ وَالْجَمَعَةَ. Hal tersebut karena as-sunnah dan al-jamaah. As-sunnah telah kita serangkan makna as-sunnah, Islam itu sendiri, dan jamaah. Kalau kita terangkan makna jamaah dengan dua maknanya, ini qad ahkama amra ad-din kullihi, telah menetapkan seluruh perkara agama. Jadi perkara agama apa saja, semuanya sudah ada hukumnya, telah ditetapkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan para sahabat telah menyampaikan seluruhnya. Rasulullah telah menyampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabat telah menyampaikan seluruhnya kepada umat. Karena itulah as-sunnah dan al-jamaah pada ahkama amrad dinikum. Telah mentahkim, mengihkam seluruh perkara agama. Wa tabayyana linnas, dan nampak bagi manusia, qala an-nas al-ittiba', maka kewajiban manusia hanya sekedar mengikuti. Agama kita telah jelas. Laqad taraktukum 'alal bayda' lailaha kanahariha la yazigu anha illa hal. Saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia binasa. Ya. Nah, wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilal mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat itu supaya nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi ayat telah dirinci, telah ditafsir oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nampak jalan orang-orang yang salah. Jadi tidak ada udur bagi seseorang melakukan suatu kesesatan dianggap itu petunjuk. Dan juga melakukan meninggalkan suatu petunjuk dianggap itu adalah suatu kesesatan. Kemudian kita beliau dalam poin berikutnya, wa'alam rahimakallah, dan ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Di kalimat rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Doa dari Imam Al-Barbahari rahimahullah kepada orang yang membaca kitabnya. Nah, menunjukkan nusuh beliau terhadap umat, rahmat beliau terhadap umat, senantiasa ingin kebaikan terhadap umat. ini hendaknya menjadi sifat seorang muslim, apalagi seorang dai. Dia berbicara untuk kebaikan terhadap umat, bukan untuk membela dirinya dan bukan pula untuk membela kelompoknya dan lainnya, tetapi adalah kebaikan dan rahmat bagi umat. Lihat betapa indahnya. Wa'lam rahimahullah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati. An-Nadzim, sungguhnya agama innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, sungguhnya agama itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Walam yudha ala uqulir rijal wa ara'ihim, dan agama itu tidak diletakkan di atas akal-akal para lelaki dan pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu inda Allah wa inda rasuli, dan ilmunya di sisi Allah dan di sisi rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawa, maka janganlah kamu mengikuti sesuatu apapun dengan hawa nafsumu. Fatamraka min ad-din, maka kamu keluar dari agama. Fatakhruja min al-islam, lantas kamu keluar dari Islam. Bainahu la hujjata laka, sungguhnya tidak ada hujjah bagi kamu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan sunnah itu kepada umatnya. Wa awdahaha li ashabi, dan beliau menerangkannya, menjelaskannya kepada para sahabatnya. Wa humul jama'ah, dan para sahabat itu adalah al-jama'ah. Wa humus sawad al-a'zam, dan mereka adalah as-sawad al-a'zam, kelompok yang besar. As-sawad al-a'zam al-haq wa ahlu, dan as-sawad al-a'zam itu kebenaran dan pengikutnya. Wa man khalaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafara, siapa yang memiliki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apapun dari perkara agama, dia telah kafir. Baik.